Sampai kapan lagi kau hindari coba menutupinya. Sekian lamanya ku tunggu, kau masih bertahan juga. Jangan salahkan siapa bila akhirnya bertahan, kau mencoba.